بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. قال: العائل الفقير. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي، مع ضعف الداعي، وإنما عن فساد في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزان، والمراد بالشيخ الكبير، كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فمع ضعف الشهوة وبرود الشهوة ثم يقع في الزنا مع كبر سنه، هذا دليل على فساد في في في في من كان كذلك، فساد في من كان كذلك. فالزنا من الشاب ومن الشيخ كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن كلمته مسموعة، لا يحتاج إلى أن يكذب، فكلمته مسموعة. فإذا كان ملك وفي الوقت نفسه كذاب فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فإنه ليس عنده ما يوجب الكبر، الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر؟ فإذا تكبر الفقير هذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT curahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama bab diharamkannya bersikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Sampai kita kepada hadis nomor 617 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiga golongan dari manusia yang Allah SWT tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kemudian malikun kadzab, seorang penguasa, seorang raja yang pendusta. Kemudian yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin yang bersikap sombong. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, al-a'il al-fakir. Al-a'il artinya adalah orang yang fakir. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini Allah SWT, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebutkan tiga golongan di kalangan manusia yang mereka memiliki sifat yang sangat tercela, yang jumlahnya ada tiga. Dan tiga sifat ini adalah dosa-dosa yang mereka langgar, padahal dorongan untuk melakukan dosa tersebut adalah lemah. Yang pertama adalah syekhun zanin. Syekh di sini maksudnya adalah orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Syekhun zanin yaitu orang yang sudah lanjut usia, akan tetapi dia berbuat zina. Dan kita semuanya tahu bahasanya orang yang sudah tua, ini biasanya melemah syahwatnya. Adapun seorang pemuda maka ini lebih kuat. Akan tetapi meskipun dia memiliki sifat yaitu lemah syahwatnya atau lebih kurang syahwatnya, akan tetapi dia berzina. Ini menunjukkan tentang betapa besar kerusakan yang dia miliki. Dan zina, baik bagi orang yang sudah tua maupun yang masih muda, ini semuanya adalah qabih. Ini semuanya adalah perbuatan yang tercela. Akan tetapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka ini lebih tercela. Kemudian yang kedua adalah seorang penguasa, seorang raja yang pendusta, banyak berdusta. Dan kita tahu bahasanya seorang raja sebenarnya dia tidak butuh untuk berdusta, karena ucapan yang dia lontarkan ini akan didengarkan oleh manusia, sehingga tidak perlu dia berdusta. Kalau dia berdusta, bahkan disifatkan di sini kadzab, sering berdusta, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang besar yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin yang bersikap sombong. Dan ini adalah syahid di dalam hadis ini. Dan kita tahu semuanya bahasanya orang yang fakir ini biasanya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. Ya. Dan seharusnya atau biasanya seorang yang fakir ini harusnya bertawadhu, ya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Akan tapi kalau dia memiliki sifat yang satu ini yaitu takabbur, bersikap sombong kepada makhluk Allah yang lain, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang ada di dalam dirinya. Dan ancaman bagi tiga golongan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Allah SWT tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Kemudian yang ketiga, wala yanduru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Kemudian yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. قوله إزاره ورداؤه الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفتين لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله عز وجل، وأن من ينازع الله عز وجل في هاتين الصفتين بأن يتخلق بهما ويكون متصفا بهما فإن الله يعذبه، فإن الله يعذبه، لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن تجرأ على مقام على هذا المقام وعرف منه التكبر فإن هذا موجب للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة الدالة على عظم جرم التكبر وعظم أيضا عقوبة المتكبرين عند الله. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemuliaan adalah izari, yaitu izar ini adalah pakaian bagian bawah, wal kibriya uridai, dan kesombongan adalah ridaku, dan ridak ini adalah pakaian bagian atas. Maka barang siapa yang mengambilnya dariku, aku akan mengadabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada penetapan terhadap dua di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-izzu wal kibriya. Sifat kemuliaan yaitu al-izz dan juga al-kibriya yaitu sifat kesombongan. Kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahasanya kemuliaan dan juga kesombongan ini adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengambilnya, maksudnya adalah dia berakhlak dengan kesombongan, bersikap sombong kepada orang lain, maka ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Karena al-kibriya ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersifat dengan sifat ini, yaitu bersikap sombong kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Dan al-kibriya sekali lagi sifat sombong ini adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memberanikan dirinya untuk bersikap atau bersifat dengan sifat sombong ini, maka hal ini akan membawa dia untuk diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa al-kibr. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه. قوله مرجل رأسه أي ممشطه يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. والحلة بينما رجل في حلة، الحلة هي الإزار والرداء. وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والإعجاب وذكر حال هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليتعظوا ويعتبروا بينما كان يمشي في حلة له تعجبه نفسه أي معجب بنفسه مصاب بالعجب ويختال في مشيته مصاب بالاختيال والكبر، فجمع بين العجب والاختيال والتكبر. إذ خسف الله به أي الأرض، فأصبح ينغمس فيها والأرض تنهار به، فهو يتجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة. تجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام، قد مرت معنا قصته في صدر هذه الترجمة، وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض حتى إن الناس يعني حالهم هذا الأمر وتعجبوا كيف أنه كان يتمتع بتلك المتع وتلك ذاك الترف وتلك الأموال، ثم كانت نهايته أن خسف به وبداره الأرض. Kemudian hadis yang selanjutnya masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat ada seseorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian yang menakjubkan dirinya. dalam keadaan menyisir rapi rambutnya dan berjalan dalam keadaan angkuh. Tiba-tiba Allah SWT membenamkan dirinya, maka dia yatajaljal, yaitu menyelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, di sini muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi mengatakan murajjilun ra'sahu, artinya adalah menyisir dan juga merapikan rambutnya. Yatajaljalu dengan dua jim adalah menyelam dan juga turun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, al-hullah maknanya adalah izar dan juga rida, yaitu pakaian bawah dan juga pakaian atas. Dan di dalam hadis ini ada pengharaman terhadap dua sifat yang tercela, yaitu al-kibr, bersikap sombong, dan juga ujub terhadap diri sendiri. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kisah laki-laki ini supaya manusia bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya sikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri. Fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Dia memakai pakaian yang membuat dirinya takjub, yang menakjubkan dirinya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya laki-laki ini memiliki sifat ujub, ujub dengan dirinya sendiri. Kemudian sabda Nabi SAW, yakhtalu fi misyatihi, dia berjalan dalam keadaan angkuh dan sombong, menunjukkan bahwasanya laki-laki ini memiliki sifat sombong. Jadi dia menggabungkan antara dua sifat yang tercela, yaitu al-ujub dan juga al-kibr, ujub dengan diri sendiri dan juga sombong kepada manusia yang lain. Apa akibatnya? Maka Allah SWT membenamkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam bumi, dan dia akan menyelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Dan laki-laki ini seperti yang terjadi pada kisah Qarun yang telah dibawakan kisahnya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam awal-awal dari bab ini. Dan bagaimana kita tahu dan sudah mendengar bagaimana akhir dari Qarun, di mana Allah SWT menenggelamkan dirinya dan juga darnya, yaitu rumahnya, ke dalam bumi, sehingga manusia kaumnya yang awalnya merasa kagum ya dengan Qarun, di mana dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, tapi ukubah akhir dari Qarun adalah azab Allah SWT yang sangat pedih. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله يذهب بنفسي أي يرتفع ويتكبر. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر، وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه، فعليه أن يجتهد في طرد الكبر وإبعاده من نفسه، وكلما دخل على نفسه داخلة كبر عليه أن يعمل على طردها وإبعادها. أما أن يمضي والعياذ بالله مسترسلا مع ذلك ويذهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين، فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين عياذا بالله من ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menutup terjemah ini, bab ini, dengan hadis Salamah Ibn Al-Aqwa, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya senantiasa seseorang bersikap sombong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang sombong, maka akan menimpa dia apa yang menimpa orang-orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan makna yadhhabu binafsihi adalah bersikap sombong. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini di dalamnya ada peringatan kepada kita semua untuk tidak pergi ke jalan-jalan yang bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang takabur, yang bisa menyampaikan kita kepada sifat takabur. Dan wajib bagi seorang hamba untuk berusaha menjauhi segala sebab yang bisa menjadikan dia memiliki sifat yang tercela ini, yaitu sifat takabur. Dan hendaklah dia berjihad, berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mengusir sifat ini setiap kali datang. Jadi kalau sudah terbetik di dalam hati ingin berbuat atau bersikap sombong kepada orang lain, maka hendaklah segera diusir. Adapun orang yang membiarkan dirinya bersikap sombong dan cuek dengan dirinya sendiri, maka ditakutkan orang yang seperti ini nanti akan lama-lama akan memiliki sikap yang sombong, yaitu sikap sombong, di mana sikap ini sebagaimana dalam hadis ini, ini menjadikan seseorang terancam, ya, dan akan menimpa dia apa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab pengharaman al-kibr dan juga ujub ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan amal-amal yang soleh dan untuk berbicara dengan pembicaraan yang lurus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Baik, jazakallahu khair kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahallahu taala, dan Al-Ustaz Abdul Hara yang telah menerjemahkan kajian kita dan memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Pertanyaan yang kami angkat pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Apakah memberi pujian kepada anak dapat menjadikannya kelak ia akan sombong? Mohon nasihat mendidik anak agar tidak menjadi manusia yang sombong ya Syekh. Jazakallah khair. إبداء المحاسن التي في الابن على وجه التشجيع له وتنشيطه للأعمال الصالحة هذا لا بأس به دون مغالاة وزيادة للحد في ذلك، بل يثني عليه بحدود ما هو متصف به من أدب أو معاملة طيبة أو محافظة على الصلاة، وفي الوقت نفسه أيضا يذكره أن هذا من نعمة الله عليه، فمثلا يقول يا بني الحمد لله من نعمة الله عليك أنك محافظ على الصلاة وأنك تحسن التعامل مع والديك وأنك إلى آخره، وهذا من نعمة الله عليك فاحمد الله واسأل الله أن يثبتك وأن يعينك، لا أن يأتي بالمدح هكذا مجردا ويبالغ في المدح، فهذا ربما أنه يوجد في نفس الصغير من المعاني ما لا يحمد. Pertanyaan yang pertama tentang hukum memberikan pujian kepada anak, apakah ini menjadikan dia menjadi orang-orang yang sombong, dan bagaimana cara mendidik anak supaya tidak menjadi orang yang sombong. Syekh menjawab bahwasanya menunjukkan kebaikan atau memuji anak dengan maksud untuk memberikan dorongan kepadanya dan memberikan semangat kepadanya, maka ini adalah tidak mengapa. Yang penting tidak berlebih-lebihan dan keluar dari batas yang diperbolehkan. Tetapi seorang memuji anaknya dengan sifat yang dia miliki, misalnya dengan dia menjaga sholat lima waktu atau muamalah yang thayyibah, ya, muamalah yang baik yang dia lakukan, dia puji dengan apa yang memang ada pada dirinya. Kemudian di dalam waktu yang sama dia mengingatkan bahwasanya ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, seorang mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau menjaga salat lima waktu dan sesungguhnya engkau adalah anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian diingatkan bahwasanya ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolongmu dan membantumu untuk menjaga sifat yang baik ini. Jadi bukan hanya pujian yang semata-mata pujian tanpa ada kenyataan, dan juga bukan pujian yang terlalu berlebihan dan juga melebihi batas. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari telepon di 021-823-6543. Dan sudah ada satu penelpon yang ingin bertanya. Baik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Harun di Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Harun. Ya, mau menanyakan ini, Ustaz. Bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sebelum aku mendapatkan ampunan-Mu. Demikian, Ustaz. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Harun. Bisa diulangi doanya gimana? Ya Allah, jangan engkau mencabut nyawaku sampai engkau mengampuni dosaku atau memberikan aku kesempatan untuk bertaubat. هذا السائل يسأل عن هذه الدعوة، يقول هل للداعي أن يقول اللهم لا تقبضني حتى تغفر لي؟ الأصل في طلب المغفرة ما جاءت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الغفران متناولا أو طلب الغفران متناولا للذنوب كلها أولها وآخرها ظاهرها وعلنها قديمها وحديثها، مثل ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. والغفران ليس فقط عند القبض، بل يحرص الإنسان دوما وأبدا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته، فليستغفر إما بأن يقول استغفر الله وأتوب إليه، أو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أو يأتي بسيد الاستغفار وهو أفضل وأكمل صيغ الاستغفار. Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah kita berdoa dengan ucapan kita, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sampai engkau memberikan ampun kepadaku, atau yang semisalnya. Syekh menjawab bahwasanya asalnya di dalam meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa, yang awal maupun yang akhir, yang zahir maupun yang batin, yang dulu maupun yang sekarang. Jadi dia meminta kepada Allah ampunan terhadap semua dosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alana. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dulu maupun yang akhir, dan seterusnya. Jadi permintaan ampun adalah meminta ampun kepada Allah dari semua dosa. Dan kita tahu bahasanya al-ghufran atau ampunan ini bukan hanya ketika di kuburan, Dan sekali lagi, hendaknya seorang meminta kepada Allah atau senantiasa meminta kepada Allah al-maghfirah. Ya, senantiasa meminta kepada Allah ampunan dengan mengatakan Allahumma ghfirli wa tub alayya. Dan sebaik-baik sighah, ya sebaik-baik doa untuk meminta ampun kepada Allah adalah sayyidul istighfar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallahu khair ya Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Sudah ada satu penelpon yang menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Dinda di Senen, Jakarta Pusat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Syekh, ya Ustaz. Begini Syekh, saya pernah mendengar bahwa dosa sombong dan ujub itu merupakan dosa syirik kecil. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dosa syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat, seperti membunuh. Yang kemudian jika kita muncul dalam diri kita rasa sombong dan ujub itu, saya kira zikir doa apa yang harus kita panjatkan? Terima kasih, syukuran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الكبر مرة البيان لحاله قد يكون كبر قد يكون كبرا هو كفر بالله سبحانه وتعالى كان يتكبر عن قبول التوحيد ويتكبر عن دعوة النبيين فهذا كفر وموجب للخلود في النار وقد يكون فيما دون ذلك وحال الإنسان في العقوبة على كبره بحسب نوع الكبر وحاله والعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه والدعوات الجامعة في السنة مثل اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونحو ذلك من الدعوات نافعة جدا في هذا الباب مثل أيضا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وهو في الترمذي فمثل هذه الدعوات نافعة في إبعاد الأخلاق الدميمة التي تصاب بها القلوب. Pertanyaan selanjutnya adalah kita mendengar bahwasanya dosa sombong dan juga ujub ini adalah termasuk syirik kecil dan bahwasanya syirik kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti membunuh dan juga yang lain. Apa doa yang bisa kita baca untuk menghilangkan sifat ini? Syekh menjawab, hafizahullah ta'ala, bahwasanya al-kibar ini kita sudah mempelajari bahwasanya kibar ini bisa terkadang sampai kepada kekufuran. Misalnya seseorang sombong dari menerima tauhid dan sombong tidak menerima dakwah para anbiya. Maka ini adalah sebuah kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Dan terkadang al-kibr ini bisa juga lebih rendah dari itu. Yang sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan keadaan orang yang bersikap sombong tersebut. Artinya di bawah kekufuran, tidak sampai kepada kekufuran. Dan seseorang atau seorang muslim maka hendaklah dia meminta kepada Allah perlindungan dari sifat yang satu ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita beberapa doa yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan sifat yang satu ini dan juga akhlak-akhlak yang lain. Ya, seperti misalnya doa yang beliau ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan juga bersihkanlah dia. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha membersihkan hati. Kemudian doa-doa yang lain. Ya, seperti misalnya beliau SAW pernah berlindung kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar. Itu akhlak-akhlak yang tidak baik, yang jelek diantaranya adalah kesombongan ini. Baik, jazakallah khair pada Syekh dan saat yang telah menerjemahkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari telepon ada Ukhti Naila di Cikarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Syekh. ini jika ada seseorang yang akan berangkat haji. Mohon maaf, terputus sambungan teleponnya dan kami belum bisa tangkap secara jelas pertanyaannya. Mungkin bisa dihubungi kembali Ukhti Naila atau pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Di line telepon 021-823-6543. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan yang disampaikan dari sebagian kaum muslimin ketika disampaikan sebuah kebenaran atau manhaj yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka janganlah Anda berlaku sombong dan tidak boleh Anda merasa benar sendiri. Apakah merasa benar terhadap keyakinan yang memang benar secara kitab dan sunnah itu suatu kesombongan? Mohon penjelasannya, ya Syekh. Jazakallah khair. Al-wajib ala kull muslim an yahris ala al-haq wa ala al-huda wa ala luzum al-manhaj al-mustaqim. وإذا استبان له الحق عليه أن يقبله وأن يقبل عليه ولا يدعه لقول أي أحد، مثل ما قال الإمام الشافعي: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وعلى المرء المسلم أن يروض نفسه دائما على قبول الحق وتقبله والرضا به. والإنسان قد يخطئ وقد يظن أمرا أنه هو الصواب ثم يتبين له أن الحق بخلافه، فعليه أن يقبل الحق وأن يتراجع عن الخطأ الذي كان عليه ويكثر من الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Pertanyaan yang selanjutnya tentang ibarat atau ungkapan sebagian manusia, apakah berpegang dengan manhaj salaf? Yang berpegang dengan manhaj salaf dan menyangka bahasanya adalah manhaj satu-satunya yang benar, apakah ini adalah termasuk kesombongan atau tidak? Itu yang kita pahami dari pertanyaan penanya. Dan jawaban dari Syekh bahasanya kewajiban seorang muslim adalah iltizam dan berpegang teguh dengan petunjuk dan juga jalan yang lurus, dan berusaha untuk menetapi jalan ini. Dan apabila sudah jelas baginya kebenaran, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak meninggalkannya karena ucapan manusia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i: "Man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah SAW, la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin kainan mankan." Beliau berkata, barang siapa yang jelas baginya sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan perkara tersebut atau kebenaran tersebut karena ucapan manusia, siapapun dia. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia membiasakan dirinya untuk menerima kebenaran. Dan terkadang seseorang menyangka bahwasanya dia di atas kebenaran, akan tapi suatu saat mungkin ternyata kebenaran ada di pihak yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia kembali kepada kebenaran tersebut, dan hendaklah dia memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau berkata: Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya, beliau SAW memperbanyak doa: Ya Allah Rab Jibril, Mikail dan juga Israfil, sesungguhnya engkau memutuskan di antara hamba-hambamu. Anta tahkumu baina ibadika, memutuskan di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam perkara-perkara yang mereka saling berselisih. Ihdini, maka berikanlah petunjuk kepadaku, lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik, di dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia, dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Baik, jazakallah khair, Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya sebagian kaum muslimin khususnya di negeri ini ketika menunaikan ibadah haji kemudian pulang dari ibadah tersebut, maka mereka menginginkan untuk gelar haji atau haji itu melekat pada namanya, sehingga ketika dia tidak dipanggil dengan gelar tersebut, maka terkadang muncul sifat amarah atau ketidaksukaan dengan orang yang memanggilnya. Apakah ini termasuk fenomena kesombongan dan bagaimana hukumnya melekatkan gelar haji ketika kita pulang dari ibadah haji tersebut? Jazakallah khair. أيضا هو يصلي والصلاة أعظم من الحج وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه المصلي وهو أيضا يزكي زكاة ماله التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه والزكاة افترضت قبل الحج فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه المزكي وهو أيضا يصوم رمضان والصيام مفترض أيضا على العباد قبل الحج فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه الصائم ليتأمل في ذلك وهذه العبادة التي يحج بيت الله الحرام قال الله في شأنها ولله على الناس حج البيت وقال وأتموا الحج والعمرة لله والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة والحج عبادة بينه وبين الله أما أن لا يرضى إلا أن يجعل في عند ذكر اسمه هذا اللقب فهذا عمل غير صحيح وليس له أصل ويخشى عليه أن يدخل في نطاق الرياء والسمعة والإعجاب بالنفس مما قد يكون له الأثر في العمل وقبوله فعليه أن يتجنب مثل هذه الأمور ويجعل حجه عبادة بينه وبين الله يرجو ثوابها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum seorang yang pulang dari haji kemudian dia senang apabila ada gelar haji di depan namanya dan merasa tidak enak apabila tidak dipanggil dengan gelar haji dan apakah sikap sepertinya adalah termasuk kesombongan? Syekh menjawab, Hafizahullah Ta'ala, orang yang seperti ini hendaklah mengingat bahasanya dia juga orang yang sholat. Dan sholat atau ibadah sholat ini lebih besar daripada ibadah haji. Apakah dia akan menulis di depan namanya al-musalli, yaitu pak sholat atau ibu sholat misalnya. Dan dia juga adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dan kita tahu bahasanya zakat ini lebih dulu diwajibkan daripada haji. Dan apakah dia akan menulis di depan namanya al-muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, dan dia juga berpuasa Ramadan, dan puasa Ramadan ini juga lebih dulu diwajibkan daripada haji. Maka hendaknya dia atau orang yang seperti ini mengamati pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang agung, yang Allah SWT telah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah lah kewajiban manusia untuk berhaji. Allah mengatakan walillah, bagi Allah. Jadi ibadah haji adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan Allahumma hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya' di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu adalah dia ikhlas di dalam menunaikan ibadah ini. Dan seseorang yang tidak ridha kecuali dengan menambahkan haji di depan namanya, maka perkara ini tidak ada asalnya di dalam agama. Ya, dan ditakutkan orang yang seperti ini nanti lama-kelamaan akan masuk di dalam sifat yang tercela yaitu riya dan juga ujub, dan juga ditakutkan ini akan memiliki athar yang memiliki pengaruh terhadap amalan yang sudah dia lakukan dan juga dikabulkannya atau diterimanya amalan yang sudah dia lakukan. Hendaknya seorang muslim menjadikan amalan ini adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya bainahu wa bainallah. Menjadikan amalannya hanya ikhlas karena Allah dan antara yang mengetahui adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair ya Syekh dan Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman yang sedang dalam perjalanan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal saya kan pengen memperbaiki cara sholat, bacaan sholat gitu ya. Tapi saya memakai satu buku saja gitu. Saya pakai buku Syekh Nasiruddin Albani yang tentang sifat sholat Nabi itu. Cukup beliau aja, buku beliau aja, atau saya perlu membandingkan dengan buku lain atau bagaimana, Pak? Itu aja saya hanya. Jazakallah khair, Pak Herman. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. في ما يتعلق بهذا السؤال أخذ المبتدئ لأحد الكتب المعتمدة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيها صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر حسن وجيد لكن لا يقتصر عليه وإنما يكون بداية له في التعلم لهذه العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة متدرجا من مثل هذه المختصرات إلى ما وراءها من كتب يزداد فيها علما ودراية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. Pertanyaan selanjutnya adalah saya seorang ingin memperbaiki cara sholat saya dan saya telah memakai sebuah buku yaitu sifat sholat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Apakah cukup dengan buku ini atau perlu kita memiliki buku-buku yang lain? Syekh menjawab bahasanya seorang pemula maka hendaklah dia mengambil kutub-kutub atau kitab-kitab yang dijadikan sandaran dan bagus di dalam masalah sifat sholat Nabi, di antaranya adalah kitab yang disebutkan tadi, dan ini adalah perkara yang bagus, ya perkara yang baik. Akan tapi hendaklah dia tidak merasa cukup ya dengan kitab ini saja, tapi kalau dia hanya menjadikan ini sebagai bidayah, sebagai awal, maka silahkan ya, dan hendaklah dia memperbaiki atau mengembangkan ilmunya dengan cara mentelaah membaca kitab-kitab yang lain supaya dia bertambah ya ilmu dan juga wawasan tentang masalah sifat sholat Nabi ini. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Syekh. Dan wahada soal akhir ya Syekh, dekat hana waktu salat maghrib, narju min fadilatikum al-khitam. As'alullaha azza wa jal lana ajma'in al-khair wa at-tawfiq wa sadad وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan taufik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki urusan kita semuanya. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa dan sampai pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.